Yang satu ini artis cantiknya Indonesia, ada Nela Karisma Star Naga Didi Star. Thank you Jarum. Wasikton. Selamat malam semuanya. Kita goyang bareng-bareng lagi bro. Goyang dong.